Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Nas'aluhu ilman nafi' wa na'udzu bihi min ilmin la yanfa'. Nasta'inu billahi fi kulli hinin wa ala kulli hal. Fahiya na'budu la ilaha illa huwa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-wahidul qahhar. Alladzi kana ala kulli syai'in alima wa hadana ila siratil mustaqim linafuza fawzan azima wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqi basyira wa nadira wa da'iyan ila allahi bi'idzni wa sirajan munira. Fasalatullah ala nabina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi-tingginya dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya yang senantiasa istiqomah di dalam menepati risalah. Sungguh mendengar ayat tadi dibaca oleh qori itu, ternyata semua manusia ini, baik yang nampaknya dunia ini kafir maupun yang tidak kafir, dengan macam-macam pemikiran dan kemauannya yang berbeda-beda, dengan segala tindakan dan perbuatannya juga yang berbeda-beda, bahkan fisik-fisiknya dan rohaninya juga berbeda-beda, ternyata mereka semua sudah berjanji kepada Allah dari ayat yang dibaca tadi surat Al-A'raf itu, bahwa mereka semua manusia itu mengakui bahwa Allah itulah yang menciptakannya, yang menguasainya, dan yang menyelamatkannya. Sehingga tidak ada penguasa selain Allah itu sendiri. Begitulah pernyataannya di sebelum ke dunia itu, di akhirat. Alastu birabbikum qalu sayyidna. Apa kalian antakul yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin? Apa nanti kalian lupa dengan pernyataan kalian? Jadi termasuk kita ini. Jadi dari zaman Nabi Adam sana min dzurriyyatihim, apa min dzurriyyatihim ya, dari Adam dan keluarga-keluarga semua termasuk kita, anak cucunya khalifah ini, khalifah Adam, itu sudah janji semua. Jangan sampai nanti setelah kembali, sebab kembali sesuatu itu pasti kepada asalnya. Kalau orang Jawa lahir di Jawa dan dia tetap di Jawa, kalau dia pergi merantau sebentar dia harus kembali ke Jawa karena dia merantau. Kalau orang Jakarta merantau ke Surabaya, kembalinya ke Jakarta. Kalau orang Lampung merantau ke Aceh, nanti kembalinya ke Lampung. Begitu ya. Setelah suatu itu kembali kepada asalnya. Nanti ruh ini dari Allah. Dari Allah tadi yang sudah dijanjikan. Masuk ke tubuh manusia pada waktu yang telah ditetapkannya. Lalu setelah itu terciptalah badan ini. Badan ini seluruhnya dari proses alam, yang asalnya adalah tanah. Asalnya adalah tanah. Lalu kita makan jagung dari tanah, karena jagung juga makan tanah. Kita makan kelapa, apa buah kelapa, ya dari tanah juga. Beras yang kita makan juga dari tanah, semuanya dari makan tanah. Dari tanah inilah akhirnya masuk ke jasmani kita. Maka nanti kalau selesai kontrak dunia ini, karena setiap jiwa ada waktunya yang telah ditetapkan, kapan dia hidup ke dunia ini dan kapan dia meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang boleh memilihnya. Itu ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa memilih-milih waktu itu. Kapan lahirnya dan kapan meninggalnya. Berapa lama dia harus tinggal di dunia ini, sudah ada waktunya. Maka roh itu kembali kepada Allah. Dan badan ini, karena dari ujung kuku sampai kepala ini semuanya dari proses tanah, maka kembalinya ke tanah. Nah, nanti setelah kembali kepada Allah, lupakah? Kalau kita sudah mendapat akal pikiran sehat, tadinya belum dapat akal pikiran sehat, maka dibiarkan. Begitu dia mulai sadar, pikirannya jadi istilah balik, nah dia taklif, dia dikenai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dijanjikannya dulu. Sebab yang dijanjikannya dulu sadar, dalam keadaan sadar menghadap Allah itu dibilang, betul enggak? Ini, yakin enggak bahwa aku ini yang menciptakan dari, wah yakin, betul, yakin, sadar. Setelah akhir-akhir ke dunia ini tidak sadar, maka dia kecil, belum lihat, belum dengar, belum sadar. Dari waktu hidup tapi tidak mempunyai kemampuan seperti wajarnya manusia yang berakal sehat. Nah begitu dia balik, nah kembali itu diingatkan, maka ada dakwah, diingatkan. Sudah diingatkan, sadar enggak? Enggak sadar, jadi dia kafir, enggak. Dia tidak nerima pernyataannya itu, dia tolak, maka dia jadi orang penentang. Nah, dan yang pelopor utamanya penentang itu, penentang Khalifah Adam itu adalah iblis, itu pelopor utamanya. Kenapa iblis itu penentang? Karena dia bangga kepada keturunan dia sebagai keturunan iblis yang diciptakan dari api. Dan dia membanggakan diri, sedangkan Adam, Khalifah Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi dia, wah tidak pantas kalau saya harus sujud sama Adam. Maka jadi dari iblis dia. Karena iblis ini penentang pertamanya, yang lainnya sujud kepada Adam. Hiduplah, ada yang taat, sadar dan taat, ada yang tidak mau lagi menerima pernyataan yang dulu itu. Mungkin dia lupa, mungkin dia bandel dengan segala macam lah. Didakwai juga tidak menerima, tidak dapat hidayah. Maka setelah diceritakan sifat-sifat mereka, ayat tadi dibaca itu, siapa yang dipertunjuk oleh Allah, baru dia dapat petunjuk. Adapun yang disesatkan, ya sudah bakal celaka. Maka lamlana jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi banyak sekali yang akan masuk neraka itu. Karena yang tidak mengakui lagi pernyataannya yang awal. Padahal sudah dikasih tahu, diingatkan. Jadi bukan setelah balik sadar tidak diingatkan lagi, tidak mau juga. Apa katanya mereka? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Walau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya kita ikut apa yang ditinggalkan leluhur-leluhur kita. Perjuangan leluhur kita itu kita hormati, kita ikuti mereka. Padahal kata Allah mereka sudah dapat petunjuk, diikuti juga, menyimpang dari pernyataan sahidna itu, menyimpang dari syahadatnya itu, menyimpang diikuti juga. Karena apa? Karena itu dia punya jasa leluhurnya yang menyebabkan dia bisa hidup seperti sekarang ini adalah hasil jerih payah leluhur kita. Nenek-nenek kita, bapak-bapak kita. Jadi kita jangan sampai meninggalkan apa yang kita dapat dari leluhur kita. Rupanya penyakit ini dari zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamat. sekarang ini banyak umat Islam yang bilang ini peninggalan leluhur kita. Kita harus bela, jadi ini sudah diperjuangkan dengan air mata dan darah. Wah, hasil leluhur kita ini. Barang dicek hasilnya, tahu-tahu aturan Allah yang sudah lengkap ini diganti dengan aturannya leluhur dia. Jadi aturan Allah hukum, hukum-hukum di dalam Islam itu ada dua hukum. Hukum yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah namanya hukum syariat. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Surat Al-Fatir ya, ayat 18. Kami jadikan kamu di atas satu syariat. Ketetapan-ketetapan Allah. Ikuti syariat itu, jangan kamu ikuti pendapat atau nafsunya orang-orang yang tidak memahaminya, tidak memahami syariat. Cuman peninggalan leluhur mau cocok dengan syariat mau enggak ada urusan. Yang penting peninggalan leluhur ini harus kita dukung terus menjadi tuntunan hidup kita selanjutnya. Diselidiki, tahu-tahu secara rasional saja kita pikir, kita ini saja yang berbeda-beda. Manusia diciptakan Allah itu pikirannya berbeda, kemampuannya berbeda, semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Fisiknya berbeda, warna kulitnya berbeda, suku-sukunya berbeda, macam-macam itu ciptaan Allah. Tidak ada yang sama, tidak kayak kerbau sama semua, kerbau namanya kerbau. Nah, jadi kambing, model kambing semua. Kalau kita ini model-modelnya lain-lain. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang keriting rambutnya, ada yang lurus rambutnya, ada yang putih anunya, apanya, kulitnya, ada yang hitam kulitnya, ada yang somatang, ada banyak sekali. Kalau di Indonesia ini pada kali lebih 200 suku itu, saking banyaknya, berbeda-beda lagi. Nah, ketentuan-ketentuan Allah berbeda-beda ini, lalu orang-orang berbeda dikasih akal. Kalau kita kasih kesempatan orang-orang yang punya akal ini berbeda-beda, kita kumpulkan, kita buat suatu ketetapan, maka ketetapan itu pasti tanggapannya berbeda-beda. Karena tidak mungkin sama, tidak mungkin ilmunya beda, pengalamannya beda, kemampuannya beda, kecerdasannya beda, cara kebutuhannya beda, keinginannya beda. Bagaimana mau disamakan dengan aturan manusia yang kita bikin sama dengan kita yang berbeda dengan mereka? Mau disatukan? Tidak bisa. Seperti kita di negeri ini, NKRI ini, Bhinneka Tunggal Ika. Wah, itu barangkali di dunia ini suku yang paling banyak adalah di Indonesia. Di Indonesia. Sukunya banyak, bahasanya banyak, keinginannya beda-beda. Adat istiadat beda-beda semua. Kemampuannya berbeda-beda, baik dari tenaga maupun fisik maupun rohaninya berbeda maupun kemampuan berpikirnya berbeda. Terus disatukan dengan aturan leluhur. Sementara leluhur itu juga manusia yang juga berbeda-beda dengan pikiran. Jadi mustahil Bhinneka Tunggal Ika dapat dipertahankan dengan baik dengan aturan yang kita bikin. Tidak mungkin. Tidak masuk di akal, secara rasional tidak masuk di akal. Ong si A membuat aturan, si B bilang, wah tidak cocok saya. Si C bilang lain lagi, si B bilang, jadi orang lima bisa pendapatnya 7. Ini mau disatukan pendapat lima ini jadi satu. Ya nggak bisa berbeda-beda, bisanya kalau dipaksa. Maka di semua negara, baik di Indonesia maupun di mana saja di dunia ini, kalau aturan itu sumbernya adalah aturan manusia, manusia itu hanya disatukan kalau dipaksa. Maka harus ada tentaranya yang bisa memaksa rakyat, menakuti rakyat. Polisinya bisa memaksa rakyat, bisa menakuti rakyat. Dengan aturan yang dibuat itu, baru rakyatnya bisa bersatu. Kalau sudah ditakuti dan sadar, tidak mungkin. Soal akal manusia tidak mungkin bisa disadarkan ya. Pendapat yang tidak cocok. Nah, maka Allah buat aturan. Turun aturan itu melewati nabi-nabi itu, Belum sempurna prosedur disempurnakan sampai Nabi Muhammad sempurna aturan itu. Di Al-Qur'an 30 juz dan di beribu-ribu hadis lengkap. Saking lengkapnya sampai bagaimana kita bangun secara aturan Allah ada, bagaimana kita tidur menurut aturan Allah ada. Segitunya bagaimana kita pakai baju menurut aturan Allah ada, menurut aturan Islam itu. Saking lengkapnya ajaran Allah. Padahal enggak usah dikasih tahu orang kalau mau tidur ya, kalau ngantuk tidur saja, tapi perlu dikasih tahu caranya Allah mengutus rasulnya bagaimana tidur menurut Islam itu. Jadi orang tidur ada menurut apa yang telah dipersaksikannya di zaman dulu di sana, di alam ruh sana di, dengan Allah, dia bilang bala sahidna. Ada yang pertahankan itu sehingga diajarkan sampai tidur dan bangunnya ada caranya supaya tetap tidak lepas daripada bahwa Allah itu adalah yang wajib ditaati, yang lainnya kecil, hanya Allah yang besar. Sudah lengkap. Padahal kalau kita mau makan enggak usah dikasih tahu caranya, jengkrik aja makan, kucing juga makan. Tapi lengkapnya Allah, ajaran Allah itu melewati Rasulullah, melalui Rasulnya, itu sampai bagaimana makan caranya, orang yang tetap mentaati syahadatnya itu dikasih tahu cara, saking sempurna. Sehingga orang kafir pun menurut Islam, pembaca Yahudi, Nasoro, ada agama Hindu, ada agama Nasrani, ada agama Buddha. Menurut ajaran Islam yang sangat berlapang dada itu, yang penting dia taat sama ajarannya. Walaupun berbeda pendapatnya, jadilah yang penting taat sama ajarannya. Jadi kebinekaan bangsa Indonesia yang sekian banyak ragam itu hanya bisa disatukan kalau kembali kepada ajaran kitabnya masing-masing. Kalau dikembalikan kepada ajarannya orang DPR MPR, wah apa itu? Tidak mungkin bersatu. Om dia orang juga, makan sama dengan kita, pikirannya lain. Mending kalau cuma dua suku, tiga suku lah ini ratusan mau disatukan dengan ajaran DPR MPR itu mustahil. Maka dimanapun kalau KUHP hukumnya, di negara manapun tidak bisa menenangkan rakyat, tidak bisa mempersatukan umatnya, rakyatnya tidak bisa dipersatukan. Apa dia muslim, dia kafir, nggak ada urusan. Pokoknya manusia yang ada di suatu negara, kalau aturan itu aturan istilah yang sekarang terkenal itu KUHP, aturan yang dibuat oleh manusia, tidak bisa rakyatnya dipersatukan, kecuali dengan dipaksa. Dengan dihadapkan dengan hes, kalau kamu tidak awas kena pentung. Nah itu baru, kalau kesadaran gak bisa. Yang sadar itu yang beruntung, terutama penggedenya. Memang dia yang bikin, ya dia kalau dihukum. Memang dia yang bikin aturan, ya capek lah sidangnya. Kata ketok palu hakimnya, menurut maunya hakim. Karena aturan dibikin kan. Jadi tengkar, seperti KUHP. Ada orang maling, ini maling kebo. Pasalnya pasal A, pasal 1 umpamanya. Pasal 1 ini maling ini ada pembelanya, pengacaranya. Pasal 1 ini maling kebo tadi ini kena pasal 1 ini umpamanya, pasalnya pasal 1 maling kebo. Ada juga penuntutnya, jaksanya penuntut maling kebo. Pengacara atau pembela maling kebo. Aturannya menurut aturan yang dibuat oleh penguasa, bukan aturan yang menghidupkan orang tadi. Aturan penguasa. Sudah disidang. Menurut pasal 1 maling kebo begini. Dibantah sama si pengacara. Wah tidak, karena itu tafsirnya begini. Dia sebenarnya tidak bisa dihukum 5 tahun paling 5 bulan. Pama. Mulai jaksanya bilang berhubung data-datanya begini maka dia harus dituntut 4 tahun setengah. Nah, ini mintanya 3 atau 5 bulan. Pasalnya itu juga. Nanti sudah tengkar, 2 kali, 3 kali tengkar, perlu terleher, beres. Mulai, bagaimana Pak Hakim? Tok, Pak Hakim yang ngetok. Apa kata Pak Hakim? Kalau sudah diketok palunya, terima saja. Mau sadar, pokoknya kalau sudah ketok palunya, terima saja. Mana bisa orang sadar? Maka penjaranya di undang-undang negara manapun yang pakai aturan manusia, tadinya 10 orang, besok sudah 20 orang, setahun depan 100 orang, tahun depan lagi 200 orang, tahun depan lagi 10 kali 10 kamar dibuat 50 kali 50 meter, tahun depan lagi dibuat 101 hektar, enggak pernah turun. Nah, ini akibat daripada tidak kembali kepada aturan Allah. Umat Islam di negeri ini pun begitu. Sekarang lagi ribut-ribut ini. Ada PKI, ada anu. Memperjuangkan ketuhanan yang Maha Esa. NKRI harga mati. Sumber hukumnya adalah Pancasila UUD 45. Sebagai sumber hukumnya, pedoman hidupnya. Semua aturan harus sumbernya kepada Pancasila UUD 45. Siapa yang bikin Pancasila UUD 45? Manusia apa Allah? Tidak mungkin secara rasional, tidak usah pakai dalil, secara akal sehat tidak mungkin bisa persatukan umat. Bineka Tunggal Ika, bangsa Indonesia tidak mungkin persatukan kecuali dipaksa atau ditakutin. Maka tambah lama tambah banyak pelanggarnya. Oleh karena itu di zaman Soekarno Pancasila, jadinya apa Pancasila itu? Nasakom, nasional agama komunis. Tapi kan Pancasila udah 45, bahkan dia yang bikin malah kan. Begitu ganti Soeharto, tidak ada sakon lagi. Berapa ribu, mungkin juta orang mati gara-gara nasakon berontak ke PKI. Pancasila 45 juga yang dipertahankan. Soeharto Pancasila 45 juga dipertahankan. Hancur juga. Habis Soeharto dari Soekarno Hatta, Bung Soekarno diganti sama Habibie. Baru berapa tahun sudah bubar juga lagi. Pancasila 45, jadi yang mana itu? Karena sumbernya pikiran manusia, ya tetap saja sampai kiamat gak bisa bersatu. Jadi bineka kebinekaan di negeri kita ini hanya bisa disatukan dengan aturan Allah. So, aturan Allah bilang, hei orang Islam, aturanmu Al-Quran, hadis secara islami. Hai Buddha, aturanmu kitab Buddha kamu apa namanya? Weda tak apa itu. Nanti hai Kristen, kamu punya kitab, ikuti kitabmu. Namanya Injil. Mau benar mau salah pokoknya ikuti itu. Yang pasti tidak ada agama kitab itu yang menyuruh malinglah kalian, tidak ada. Agama apapun dan hai orang Jawa, agamamu apa? Agama Kejawen, ikuti buku Kejawen kamu. Enggak ada di sana suruh kamu gebuk-gebuk orang lah saban hari atau bunuh orang lah, tidak ada. Tetap saja ajaran manusia ini selalu mencegah ke ketidakbaikan. Tapi mencegah dengan cara apa? Kalau dengan cara yang dipikir oleh sendiri, lain pikiran. Harus dicegah dengan acara yang ditentukan oleh Allah. Jadi agama Buddha merdeka. Kamu datang ke kitab Weda tadi itu, ikuti dia. Jadi polisinya tidak terlalu capek, TNI-nya tidak terlalu capek kalau negeri kita ini. So mereka, tidak boleh mencuri kata buku kita. Karena kalau kembali kepada aturan Allah, walaupun berbeda aturannya zaman Nabi Nuh sama dengan Nabi Adam sama dengan Nabi Musa sama Nabi Muhammad SAW, ada beda-beda aja sesuai dengan zamannya. Yang penting diikuti saja bukunya, aturan Tuhan yang mereka, walaupun Tuhan itu menurut mereka itu Tuhannya gedurwo, enggak persoalan. Yang penting yang diyakini sebagai Tuhannya, jangan manusianya. Kalau manusia beda, orang muda sama orang muda beda. Mungkin bapak sama anaknya saja beda, apalagi yang enggak ada urusan. Ikuti buku Tuhannya. Enggak apa-apa Tuhannya gedurwo, yang penting ada buku Tuhannya itu, pakai. Sebab tidak ada yang menyuruh berbuat malinglah kamu. Pukul orang sepan hari, enggak ada kamu bikin begitu. Walaupun tidak sempurna, salah-salah pun, Tuhannya matahari pun enggak ada di kitab Tuhan dia itu. Karena nyembah matahari, maka kita harus sepan hari menumpahkan darah. Enggak ada. Selamat kan itu. Maka sekarang ini Masya Allah, mempertahankan leluhur. Terus sumber hukumnya apa? Sumber hukumnya, kamu orang beriman sumber hukumnya apa? Quran hadis. Enggak. Quran hadis tidak menjadi sumber hukum di negeri kita ini. Berarti musyrik hukumnya. Jadi orang yang membuat sumber hukum selain Al-Qur'an sedang dia beriman, hukumnya syirik. Innal hukmu illa lillah. Masa Allah punya aturan begitu sempurnanya sampai ngising-ngising ada aturan Islam itu? Dibuang, diganti dengan aturan yang dibikin sendiri. Apa tidak dipinta dari Allah? Maka kita ingin di khilafah ini kita menyadarkan umat ini. Baru kita bisa selamat dunia akhirat, mempertahankan kebinekaannya negeri kita ini, bersatu tetap bersatu, kalau pakai aturan pencipta. Ini yang tidak disadari. Sumber hukum bagi orang beriman, kalau bukan Quran, syirik, masuk neraka. Di dunianya tidak bisa baik, akhiratnya masuk neraka. Mengakui sumber hukum selain Allah. Terus kiai-kiai yang banyak di negeri kita ini kok mau kepada sumber hukum selain Al-Qur'an. Sumber hukum dari hasil peninggalan leluhur dan nenek moyang. Apa punya surga nenek moyang kita itu? Kan tidak pernah berikan surga, kenapa pertahankan? Kenapa enggak? Oh, kami beriman kepada Al-Qur'an, sumber hukum kita, rujukan kita, pedoman hidup kita adalah Al-Qur'an. Yang lain tidak. Lalu karena orang bodoh-bodoh banyak di negeri kita ini awam, lalu dia bilang oleh kiai yang tidak tanggung jawab, lalu diajak berpikir, kita ini sudah melaksanakan syariat, kita sudah bisa sholat, kita sudah bisa puasa, kan? Nah, kita bisa naik haji, kita sudah melaksanakan, cuma belum sempurna. Tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh maling. Jadi kalau orang Jepang tidak kurangi timbangan, bahkan orang Jepang itu disiplin. Kalau timbangan tidak dicap itu bakal tidak adil, gua dimarahin sama orang Jepang. Kalau kita tipu, cengkeh dicampur gagang umpamanya, dikasih embun supaya berat, diapkir sama orang Jepang. Maling dihukum sama orang Jepang. Apa mereka melaksanakan syariat namanya? Sumber hukumnya KUHP, kitab undang-undang yang dia bikin. Apa yang disebut melaksanakan syariat? Kan sama dengan syariat, tidak boleh kurangi timbangan. Coba jual barang ke, memaksud barang ke Jepang atau ke Amerika orang kafir itu, tidak diterima. Bahkan kalau kiai masih bisa terima kali, oh dimaafkan. Mereka malah disiplin. Apa mereka lebih hebat melaksanakan syariat? Karena akal manusia ini kadang-kadang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kebetulan sesuai, tapi itu bukan sumbernya. Sumber hukum itu hanyalah Al-Quran bagi orang beriman. Syirik orang yang tidak menggunakan Quran sebagai sumber, hanya melaksanakan sebagian syariat Islam. Dia puasa. Jadi yu'minuna bibal kitab, yakfuruna bibal kitab. Yu'minuna bibal kitab, yakfuruna bibal. Apa itu jazanya? Fama jazau ma yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Di dunianya orang yang memakai sebagian kitab, membuang sebagian kitab, itu hizyun fil hayatid dunya, dihidup di dunianya sehina. Kalau mati, masuk ke neraka tempat kembalinya. Itu jelas di Quran itu. Kok kita, woyuk, kita harus membela. Membela apa? Terus, aduh, ada di handphone saya ini orang-orang yang nyaci maki sama khilafah ini. Khilafah ngomong tok Islam sudah begini gawatnya, bela Islam, tapi khilafah terus muslimin diam seribu bahasa. Ngomong tok apa gunanya dua khalifah palsu itu? Jadi tersenyum kita. Tapi saya enggak jawab, biasalah Nabi aja. Kita biasanya bilang khalifah palsu, kalau Nabi bilang gila. Orang goblok gila. Tuang sihir lagi. Kalau kita ini khalifah palsu jadilah. Enggak apa-apa. Tapi saya bertanya. Tapi bertanyanya cuma setelah dibaca, bukan langsung saya jawab dia. Ya, enggak ada gunanya jawab. Buktinya kamu perjuangkan Islam apa? Katanya kami lihat memperjuangkan Islam. Apa dengan demonstrasi super damai memperjuangkan Islam? Apa buktinya coba? Kita mau tanya. Kalau aku betul memperjuangkan Islam, coba apa buktinya? Enggak ada juga, dapat capek. Dari Tasik jalan kaki, ada yang semaput, ada yang sakit perut, ada yang... Mana bukti tujuan Islam? Dari Bandung AAG datang untuk berdoa, sudah berdoa pulang, capek semua. Mana bukti tujuan Islam? Ngomong tok juga. Mendingan gak ngomong kalau gak ada buktinya, enak kita goyang-goyang kaki. Daripada ikut yang gak ada di pangkalnya. Nanti yang diperjuangkan juga bukan kita harus pakai sumber hukum kita hanya ajaran Allah. Enggak ada yang berani ngomong gitu. Kita ganti ini aturan-aturan manusia ini. Aturan manusia yang beratnya juga bau ini. Kita ganti. Manusia itu curang, tidak bisa adil. Kita ganti dengan aturan Allah dan Rasulnya. Islam. Tapi sumber hukumnya Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang mengakui sumber hukum selain Al-Quran adalah syirik. Ayatnya jelas. Praktek di zaman Nabi dan sahabat jelas. Kenapa tidak ada yang ngomong begitu? Jadi Islam ini cuma dia ngomong-ngomong. Kan sudah bisa sholat. Di mana juga bisa sholat orang. Tidak usah berjuang-juang kalau sholatnya. Datang kita ke kamar kita, sholat kita sini selesai. Puasa apalagi? Kamu puasa? Oh, kita bakal ditempelan kalau bilang puasa. Tidak berhasil, tidak bisa puasa. Karena pengecut namanya, tidak berani bilang puasa. Oh, saya kenyang, tidak puasa. Tidak puasa. Walaupun dia puasa, bisa aja kalau cuma begitu mah. Cuma puasa. Naik haji bayar kapalnya orang kafir tuh naik haji 10 kali malah senang dia. Apa itu maksudnya hidup bersyariat itu? Mau teriak-teriak syariat-syariat. Om dia kita tuntut tidak pakai hukum Islam. Katanya syariat. Kita demonstrasi dengan jihad super damai visabilia demokrasi. Kan bukan visabilillah. Syariat tidak ada aturan institusi kata Habib Rizik. Kitab Al-Qur'an, aturan Islam, aturan Allah di atas aturan konstitusi. Apa? Itu kita ngomongnya kan. Konstitusional itu aturan konstitusi itu tidak bisa di atas adalah hukum Allah di atas hukumnya konstitusi. Tapi menuntut orang tidak pakai hukum Allah. Lah ngomongnya lain, kerjanya lain. Ini jadi kita jadi bingung orang khilafat muslimin. Kita mau ikut yang mana ini? Ikut saja menentang Ahok. Tahu-tahu kiai mendukung Ahok. Ada sih. Oh kalau gitu kita ikut menentang Ahok. Yang menentang Ahok juga kiai juga. Kiai menentang Ahok ada, kiai yang mendukung Ahok ada. Lah kita mau bela yang mana ini? Sama-sama kiainya banyak. Di sana ada 1000 orang, di sini ada 1000 orang atau lebih kurang lah. Lalu kita, tapi tidak kembali kepada sumber hukum, kita rubah adalah Al-Quran. Enggak ada yang bilang begitu. Tapi Islam memerintahkan begitu dan diancam. Orang yang membuat sumber hukum selain hukum Allah, selain Al-Quran diakui sebagai sumber hukum, syirik hukumnya. Karena kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang kita taati kecuali Allah. Jadi kita boleh buat undang-undang sepanjang tidak berlawanan dengan sumber hukumnya. Sekarang kita teriak, kita akan melaksanakan syariat Islam. Tapi sumbernya tidak Quran. Apa yang mungkin? Inilah kenyataan yang kita hadapi ini. Tidak mungkin kan? Coba kita pikir-pikir, tidak mungkin. Nah, maka sumber-sumber hukum yang dibuat mereka bagaimanapun indahnya, kata mereka indah. Tidak ada juga janji surganya. Tapi kalau Quran kan ada janjinya. Maka KUHP itu sebenarnya hukumnya para penjahat. Ya. Kalau dia tidak memaksa orang, tidak bisa dia sadar. Dia sadar orang, tidak bisa. Karena tidak ada tanggung jawabnya sampai akhirat, tidak ada sekedar dunia aja. Pokoknya makan kenyang, ngisiknya enak, sudah, itu penting. Aturan-aturan dibikin hanya untuk itu, bukan untuk keselamatan dunia akhirat, bukan. Keselamatan dunia akhirat itu adalah Islam, dan Islam itu memerintahkan supaya semua orang punya pikiran itu asal betul-betul ada kitabnya, suruh ikut kitabnya. Merdeka kamu. Kalau ada orang hari Ahad tidak ke gereja, tapi dia itu Kristen, kita pertanyakan, kok kamu tidak ke gereja? Ini kan hari Minggu, kamu ke gereja. Gitu. Kalau ada orang Islam yang tidak ke Jumat, ke Jumat kita tanyakan, kok kamu Islam kan tidak ke Jumat? Ada apa alasannya? Benar apa tidak? Begitu. Kalau orang Buddha ada ke Petaekong itu, bisa kita bilang, kok anda kan Buddha, kenapa tidak ke Petaekong? Hari apa itu? Ya begitu, bebas kan merdeka. Jadi orang itu merasa merdeka semua. Disatukan dengan aturan Allah. Jadi kita tanya, kalau ada maling, menurut Buddha apa hukumnya? Menurut kitab Wedanya itu. Waduh, tidak ada di kitab Weda kami. Oh ya. Kalau menurut kamu Kristen? Wah, kalau pencuri di menurut buku Taurat ini harus dibunuh. Ya sudah, bunuh. Waduh, enggak usah lah. Ah, kalau menurut Islam, pertengahan. Ummatan wasaton. Jadi kalau menurut Islam, agama yang sudah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna, tidak dibebaskan begitu saja, tidak juga harus dibunuh atau di apa yang sadis-sadis, enggak, cukup dipotong tangannya saja. Jadi saya bilang sama Mabes Polri di pusat itu waktu datang kemari itu, kalau hukum Islam itu Pak, kalau KUHP itu hukumnya orang jahat. Saya sudah bilang sama Mabes Polri itu, bukan di sini aja saya ngomong ini, sudah saya bilang waktu mereka datang, saya buktikan tadi itu. Terus saya bilang kalau Islam itu lain, adil dan betul-betul membuat orang itu menjadi selamat. Kalau pakai hukum Islam, siapapun selamat. Ada mantan gubernur telah korupsi, maka telah dipotong tangannya. Ini Islam sih bilang, bukan KUHP. Kalau KUHP tidak, telah dihukum 5 tahun. Dengan aturan yang itu juga bertengkar dulu pembelanya sama penuntutnya, nanti hakim top, udah aman, apa cocok nggak cocok, semaunya dia lah yang bikin tuh. Kalau Islam nggak, potong tangannya, katanya Allah. Itu potong tangannya, dia pergi ke Amerika. Ah, inilah mantan gubernur yang maling itu. Ada potong tangannya. Wah, nggak enak hidup di Amerika, pergi dia ke Jepang. Kata orang Jepangnya, wah ini mantan gubernur yang maling itu. Tangannya putus. Waduh, capek mah, sampai ke Malaysia gitu juga. Ayo balik Indonesia saja, sampai di Jakarta, kata orang Jakarta pun, ini mantan gubernur yang maling itu. Sudah gitu, saya bilang sama Bos Polri ini, saya sudah ngomong, saya bilang, begitu sudah berlaku, maka KPK mengumumkan, hai para pejabat negeri ini, siapa yang mau mencuri, mau korupsi, dipersilakan mulai besok. Mikir-mikir saya bilang. Tapi kalau pakai hukum KUHP, sudah tentukan menurut maunya hakim itu, sudah bertengkar dulu yang melanggar sama yang membela, tengkar dulu. Udah capek tengkar dulu, ulang. Wah, nanti apa maunya orang juga, itu namanya hakim, ketok, ya sudah. Enggak mungkin yang cocok. Akhirnya apa? KPK ngomong. Siapa bapak-bapak pejabat negeri ini yang korupsi, awas diancam dengan hukum seberat-beratnya. Enggak berhenti-berhenti, terus saja lah. Itulah KUHP itu hasilnya. Kalau Islam mikir nih, silakan bapak-bapak korupsi, kalau mau mulai besok. Mikir saya bilang, jadi tambah lama tambah orang tambah selamat. Ibarat mobil, hidup ini ibarat mobil dibikin oleh Jepang. Saya contohkan begitu sama Mabes Polri itu, sama tentara juga saya kasih tahu juga. Ibarat mobil bikinan Jepang, Toyota, mama. Kata yang bikinnya pabrik Jepang itu, demi keselamatan mobil Toyota ini harus begini, mesinnya begini, airnya begini, abnya begini, semua ada terangkan, koplingnya ini segala macam aturan supaya selamat mobil Toyota. Namanya dibikin Jepang. Terus yang belinya bilang begini, ruwet amat ini aturan pembuat Toyota ini. Ruwet. Ya sudahlah, sekali-kali kita lagi gawat ini, kebetulan panas mesinnya, sekali-kali kita kasih es lah biar cepat. Karena dia mau itu, aduh harus kebongkar itu, waduh susah bang, udah kasih es saja. Ya barangkali tidak langsung macet di waktu itu, cuma agak dingin, tapi sebenarnya tidak selamat. Akibatnya apa sih bilang? Mobilnya rusak, karena tidak taat sama yang bikin. Kemudian, yang punyanya rugi. Sudah gitu Belum, belum selesai di sini lah. Supirnya didemonstrasi sama penumpang. Kamu begini kena marah, ribut gara-gara enggak taat sama aturan yang bikin mobil. Kalau taat selamat, saya bilang. Itulah kita pernah bikin tanah setebal. Saya tanya bapak-bapaknya, pernah kita bikin tanah setebal? Batu sebegini pernah bisa bikin? Enggak bisa kan? Iya. Ya, saya bilang sama Bapak Sori. Ini kan jelas. Kita enggak pakai anti-anti, kita berpikir secara rasional, ada tuntunan, kita sampaikan. Bapak terima boleh, tidak terima juga boleh, kita enggak ada urusan. Cuma kita nyampaikan yang hak. Saya bilang, kalau Allah yang bikin gunung, Allah yang bikin laut, akal bikin kali, bikin udara, Allah bikin kita semua. Kalau kita taat sama yang bikin, sama selamat semua kita. Sak harimau, sak cacing dalam tanah itu selamat, dapat rahmat. Kalau kita taat sama yang bikin. Kalau taat sama kita, kita bilang, saya lain, saya lain. Empat enggak bisa. Nah. Begitu. Jadi kata polda kita, kita ini orang kecil, pusat yang berubah itu di sana. Di sono kan dirubah itu. Kita mau ikut-ikut saja katanya. Iya, saya bilang, pamanya besok saya bilang. Begitu di sono itu saya bilang. Saya bilang, pama. Terus yang punya senjata enggak setuju. Kita yang perang, saya bilang. Kan repot jadinya. Yang punya senjata ini harus pendukung, baru jadi, dia bilang. Kita ngomong-ngomong, sampai anda setuju kitanya yang kelahi. Repot tuh, bahkan saya sudah umumkan ke seluruh warga Hilapa itu. Kalau ada tentara, ada polisi datang, itu teman itu, kita butuh kekuatannya itu. Untuk menegakkan kebenaran, dia bilang. Bukan untuk menegakkan yang ruwet-ruwet dari ujung pangkalnya ini. Sudah kita sampaikan. Nah, maka nasihat dan himbauan itu kita sudah sampaikan juga kepada yang muslim, kita sampaikan kepada pejabat sipil maupun kita sampaikan kepada parpol maupun ormas, kita sampaikan, dan kepada umum umat Islam kita sampaikan, bahkan kepada Kristen dan non-Islam lainnya kita sampaikan juga. Jadi 3 poin sudah ada. Kalau mau selamat, kembali kepada hukum Allah, enggak ada jalan lain. Maka dunia ini enggak ada yang bisa mengamankan rakyatnya secara sempurna kecuali dengan dipaksa, ditindak dengan segala kekuatan, baru dia bisa orang tuduh. Kalau secara kesadaran nggak bisa, kecuali dengan aturan yang diyakini oleh pribadi yang bersangkutan, yaitu aturan agama. Maka Allah yang maha bijak, merdeka lakum dinukum waliyadin. Jangan paksa orang non Islam itu masuk Islam, jangan dibujuk-bujuk juga nggak boleh, harus kesadaran sendiri. Sampai begitu merdeka nih kan? Bukan toleransi. Kalau toleransi itu mana ada agama toleransi. Nah, itulah dia yang sekarang kita jalanin. Haram mengakui sumber hukum selain Al-Quran. Karena itu hukumnya syirik. Kemudian umat Islam wajib bersatu. Ajarannya, caranya, semuanya lengkap. Kenapa? Karena kalau bangun tidur, mau makan aja dikasih tahu caranya, apalagi bersatu. Tentu lebih penting lagi dikasih tahu caranya. Oh, mau ngising aja dikasih tahu caranya oleh Islam. Masa ngising dikasih tahu caranya? Bersatu wajib mutlak. Enggak dikasih tahu caranya, lalu kayak karang cara bersatu. Kan aneh itu. Ini keanehan. Jadi sudah 2 keadaan. Pertama yang prinsip lagi, mengakui sumber hukum selain Al-Quran. Kemudian kedua, wajib bersatu. Syirik kalau tidak bersatu. Oh, demi kesatuan maka kita karang sendiri. Oh, Islam tidak memberitahu caranya bersatu. Enggak mungkin ngisi ngasih dikasih tahu caranya apalagi bersatu. Enggak usah pakai Islam lah bersatu, itu orang setan aja bilang, "Hai para setan-setan, bersatulah kalian." Enggak ada setan suruh berpecah belah. Cuma dia setan kan, apalagi Islam, Allah dan Rasulnya yang maha bijak, yang maha suruh bersatu, enggak dikasih caranya. Tahu-tahu ngising dikasih tahu caranya, makan dikasih tahu caranya. Masa iya? Kalau bersatu bagaimana caranya? Wah, itu bebas, mau kibu kita saja, maka kita bikin saja macam-macam. Akhirnya, hasilnya bukan bersatu, hasilnya berpecah belah. pengen besar itu hasil yang bercelah karena dikarang. Saya sudah beberapa kiai sudah saya tanya yang tidak senang dengan syariat Islam ini, saya sudah tanya baik di Jawa Timur pun Jawa Barat mau di Sumatera, saya pernah sudah tanya kiai-kiai itu. Islam itu sempurna, Pak Yai, sempurna. Apa ada cara makan dalam Islam? Iyalah lengkap, cara ngisi juga lengkap kan? Iya. Tapi kalau bersatu kan tidak, maka Bapak Kiai karang cara bersatu kan? Wah, bisa jawab? Enggak bisa jawab. Dikarang sendiri caranya bersatu. Apa iya? Kan tidak rasional itu kalau kita orang beriman, tahu Islam itu tidak mungkin kita. Bagaimana tidur aja dikasih tahu cara yang tidak penting-penting ini. Masa bersatu yang begitu? Orang kafir aja tidak pernah memerintahkan anggota, hai kalian, anulah, berpecah belah saja lah kalian. Tidak ada. Kita bukan cuma sekedar itu, tapi diancam neraka jahanam. Masih juga bikin cara bersatu menurut karangan Pak Kiai, mana jadi? Tidak kita pakai karangan Kiai model apapun, mau sejuta kiai, mau sebeliar kiai, tidak. Dengan adanya satu cara menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, kita tidak pakai. Itu aturan bikin-bikin. Tapi kita tidak anti. Islam itu tidak anti. Anda mau cari bebas karena kata terjun sendiri. Kan tidak apa-apa. Kita rugi ini. Yang penting kita jangan dipaksa ikut dia. Kita juga tidak paksa aja ikut kita kan. Dibujuk juga supaya ikut kita. Enggak, kita enggak ada bujuk-bujuk orang luar Islam supaya masuk Islam. Enggak pakai bujukan. Masih tahu ini cocok, ente pikir aja. Ya saya cocok. Nanti dulu ente pikir dulu benar enggak lillahi taala benar. Enggak boleh bujuk-bujuk. Itu hebatnya Islam itu kan. Jadi orang mau menyembah pohon kelapa juga ya sembah aja pohon kelapa maunya kamu. Iya. Kan enggak apa-apa. Daripada nyembah cuma kain suwek diwarnai disembah semok semok cuman kain disuwek dijahit apa itu ya, maka saya bilang lebih baik saya sembah pohon mangga. Jadi sudah saya hormat pohon mangga, saya penek, saya ambil buahnya. Kalau hormat cuman kain suwek, hormat hormat, oh, itu orang apa itu. Pokoknya tidak rasional cara kita berpikir kalau sudah menjadi orang beriman, kelihatannya salah-salah. Ini umat Islam kita ini, masa? Afa hukumul jahiliyah ya bugun? Wa man aksani minallahi hukman liqaubin yukinun. Masa ayat 50 itu sudah berjalan? Alhamdulillah ada hukum itu Allah itu, biar kita sadar. Nah itulah dia waktunya ya. Ya waktu, itulah poin-poinnya tadi. Satu, wajib bersatu itu tidak boleh dikarang, karena itu sangat penting. Islam saking lengkapnya, bangun tidur, makan aja dikasih tahu, masuk toilet dikasih tahu caranya, apalagi bersatu. Jadi tidak boleh ada orang ngarang cara bersatu. Dan bersatu itu menurut akal sehat, tidak mungkin dua pemimpinnya, itu pasti. Jadi kalau bersatu dua pemimpinnya, itu orang tolol itu. Gobloknya nempan itu kalau bisa kita bersatu pemimpinnya tiga, itu orang tolol. Kalau tidak gila, tapi paling tidak tolol di atasnya lagi. Ya mesti satu pemimpin yang bersatu itu. Rumah tangga saja kalau tidak ada pemimpinnya satu, dua gitu, kelahi dia. Satu, ayam saja tidak mau dua pemimpinnya satu, dia berantem dia kalau dua. Masa itu banget tololnya itu kalau bermacam-macam yang penting kita bersatu, itu ngomongan mubazir itu. Tidak apa berbeda-beda penting bersatu. Mana bisa satu itu berbeda-beda pemimpinnya harus satu. Nah kan itu dua. Kemudian nah, kalau semua ini tidak eksis sesuai dengan tuntunan, kita tidak bisa ikut. Sebab ikut-ikut ancamannya neraka. Nah kalau tidak dianggap neraka ya tidak apa-apa. Bayangkan berpecah belah diancam neraka. Tidak bersatu, tidak punya pemimpin satu di ancam neraka. Mengakui sumber hukum saya Al-Qur'an bagi orang beriman di ancam neraka. Lalu kita ini untuk apa hidup kalau mati-matinya masuk neraka? Nah ini loh dia. Maka alhamdulillah kita pelopori yang benar dan kita tidak ada anti-anti-anti, tidak cocok dengan yang tidak benar. Titik. Kalau anti-anti enggak. Kalau kita diperangin pasang leher untuk dibunuh. Ah itu orang goblok lagi. Kalau kita dipaksa-paksa mau diancam, ah, jangan. Masa kita mau diperangin orang, ya kita kasih punggung lah biar ditembak. Ah itu orang goblok lagi. Iya kalau kita dipaksa ya kita lawan. Oh kita tidak paksa orang, kok kita mau dipaksa orang itu tolol itu. Ah itu laki apa? Jadi dia tenang saja, nggak ada urusan. Menghadap kita, oh kita pengen yang begini yang benar. Titik kita sampaikan sampai cocok, alhamdulillah ada cocok juga nggak apa-apa. Nah, itulah hilaf, warga hilafah yang kalau memang istiqomah dengan imannya begitu. Jadi jangan ada tentara dan polisi dakwah terus kendor, jangan, mereka itu kasihan juga. Kita kepada orang kafir itu bukan kita benci, kita kasihan sampai itu bakal masuk neraka, kasihan lah gitu. Maka nabi itu yang digarap itu orang kafir. Yang mau membunuh nabi itu digarap jadi pembela nabi, orang-orang kafir. Kita ini kan minta aja kayak kiai, kita minta orang beriman kan. Nah kalau zaman nabi itu orang kafir-kafir itu yang disuruh pembela nabi itu digarap. Sebungan Mukhtar, mana Muhammad Musa pedang lehernya begitu ketemu Muhammad ini, ya malah jadi pembelanya gitu. Jadi kita ini kadang-kadang orang Islam karena ada pangkatnya, karena mereka tidak pakai Al-Qur'an sebagai sumber hukum, kita anggap musuh. Jadi akhirnya mau dakwah enggak berani lagi. Nah, kan rugi kita. Kita dakwah aja yang lurus, tidak menghina siapa-siapa, tidak anti siapa-siapa, kasihan. Kalau mau dikasihani, ikutlah kepada kebenaran Allah ini, bukan kebenaran kita, bukan kebenaran Allah. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa juga, kita enggak rugi gitu. Jadi enak kita jadi orang beriman tuh. Tidak bikin onar, tidak bikin ribut. Maka di antara mereka juga pemerintah ini juga bingung. Oh itu kok mereka kok tenang-tenang aja. Jadi bingung juga. Karena dikira asal orang Islam itu bisa memaksa orang lain, yang enggak. Nah alhamdulillah itulah yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pegangan kita. Sehingga kita ke depannya itu tidak ragu menyampaikan kebenaran. Nasib tidak bisa diatur, karena ditetapkan oleh Allah. Nasib tidak bisa. Jadi kita kerja bukan untuk menentukan nasib, untuk menentukan nilai ibadah kita. Kegiatan kita itu tidak menentukan nasibnya, tapi menentukan nilai ibadah. Maka kalau Nabi Yakub sampai buta matanya karena anaknya masuk sumur, yaitu Nabi Yakub anaknya Nabi Musa ya, calon Nabi itu masuk sumur sampai buta nambah anu bapaknya kan. Tapi di sana sudah ada nasibnya. Di Lauhul Mahfudz sana nanti juga akan melek, coba dengan baju ditepukin di mukanya melek lagi. Itu sudah Allah sudah tahu sebelumnya, baru dia masuk sumur itu Allah sudah tahu nanti bapaknya itu buta, nanti ditepuk dengan bajunya melek lagi. Allah sudah tahu. Terus nanti kamu begini begitu. Keputusan Allah juga. Katanya Nabi Yakub, nanti anak kamu bawa Nabi Yusuf, nanti kalian lengah, akhirnya dia dimakan serigala. Itulah alasan anak-anaknya pembohong itu, telah dimakan serigala. Padahal janji tadi, wah dia itu kami jaga, kami orang kuat. Kalau enggak dijaga kan, ya kita rugi, yang kita ini orang kuat. Tahu-tahu dibuang ke sumur, bawa. Ini dia makan serigala, ya kata bapaknya tadi, itu juga yang dikembali lagi. Kesimpulannya, ya matilah dia. Sebagai manusia biasa, aduh sedihnya. Padahal ketentuannya, adanya orang-orang jahat itulah, maka sempurnalah Yusuf menjadi nabi. Kalau tidak ada orang jahat-jahat tadi, tidak jadi nabi barangkali. Jadi, nasib hidup ini adalah proses untuk menentukan siapa dia dalam ibadah, tapi tidak menentukanlah nasib. Maka kalau Nabi Musa dibuang di peti, suruh Ali lari ke tempat musuhnya. Terus setiap laki bunuh, nah, supaya dibunuh menghindar dari musuhnya, dibuang ke peti untuk datang ke musuhnya. Nasibnya apa? Ya nasibnya tetap jadi Nabi Musa alaihissalam untuk melawan musuhnya itu. Kerja-kerja ini hanya untuk menentukan nilai ibadah kita, bukan menentukan nasib. Jadi kalau kita dagang nasibnya kaya, enggak. Dagang nasibnya bengkrut ada, dagang nasibnya kaya ada. Gitu. Berobat nasibnya sembuh, belum tentu ada orang berobat nasibnya mati. Ada orang berobat nasibnya sembuh. Bukan kerja-kerja ini apa hanya nilai ibadah kita. Nah, mau ditambah lagi waktunya habis juga. Waktu lu kau lihat astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.